تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Sampai yang mana sekarang? Amma tasasul al-mumkin. Itu ya. Nah, tafadhal dibaca sini. Pak Wajid. Min an la yaf'alu. Oh, ada annya ya. Oh ya, min an la yaf'ala. Nah. Benar, wala yalzamu. Udah enggak. Taqadduman bagi kulli makhluqin awwalu. Salam. Hasbuk cukup dulu ya, situ ya. Ya. Qala rahimahullah ta'ala, sekarang yang tasalsul yang mungkin. Ini tasalsul yang mungkin ini pada semua maf'ulat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin telah kita terangkan sifat Allah itu ada yang namanya lazim, ada yang namanya muta'addi, sama kayak fi'il. Nah, berarti sifat Allah yang muta'addi itu yang ada objeknya. Semisal sifat mahabbah, berarti ada yang dicintai. Sifat rahmah, ada yang dirahmati. Ada, ya, almarhum. Siapa almarhumnya yang dirahmati? Ya, sifat ghadab, berarti ada yang maghdub. Ya. Nah, kalau sifat-sifat yang lazim, ialah yang ada melekat pada Allah, tidak ada kaitannya dengan makhluk. Semisal sifat hayat, itu hidup. Ya. Sifat apa lagi? Ya. Nah, ya kalau sifat ulu itu zatiyah, ya. Sifat ulu. Nah. Baik. Qala wa amma tasalsulu al-mumkinu, tasalsul yang mungkin, keberlangsungan yang mungkin. Fa tasalsulu fil maf'ulatihi min hadha taraf. Maka kata beliau, maka ya tasalsul tersebut pada maf'ulat dalam perbuatan-perbuatan Allah min hadha taraf, yaitu termasuk dalam bagian ini. Maksudnya taraf atau taraf azali, ya, taraf azali, yaitu taraf sabak, ya, fil azal. Ya, nanti ada yang namanya taraf al-abad, abadiyah, ya. Misal Allah Ta'ala daiman yakhluku. Allah senantiasa menciptakan. Yatakallam. Yu'ti. Naam. Yatasarraf ila ma la nihayata lahu. Sampai yang enggak ada nihayahnya. Enggak ada akhirnya. Paham enggak di sini? Sudah? Qala. Kama tasalsalu fi tarafil abad. Sebagaimana tasalsul sifat-sifat oleh ini. Perbuatan-perbuatan Allah ini pada abad, yaitu yang tidak ada akhirnya. Semisal Allah senantiasa merahmati, Allah senantiasa mencintai, Allah senantiasa mencipta, menghidupkan, mematikan, memberi dan seterusnya. Qala fa innahu lam yazal hayyan qadiran muridan mutakalliman. Allah senantiasa, ya Allah senantiasa hidup, qadiran berkuasa, muridan berkehendak, mutakalliman berbicara. Wadhalika min lawazimi dhatihi, yang itu merupakan lawazim, konsekuensi dari zatnya Allah. Wal fi'lu mumkinun lahu, maka seluruh perbuatan Allah tersebut mungkin bagi Allah. Bimujibi hadhihi sifati lahu. Ya, mungkin bagi Allah seluruh perbuatan tersebut, mungkin bagi Allah karena wajibnya sifat-sifat itu baginya. Karena ada ya yang mengharuskan sifat-sifat tersebut bagi Allah. Jadi begini ikhwah. Misalkan al-hayatu al-qudrah, takallum, iradah, ini sifat-sifat Allah. Ya. Maka maklumat dari apa yang Allah ketahui itu terus tajaddud. Ya. Ada lagi. Ya. Ada lagi. Maka Allah terus senantiasa bersifat dengan sifat ilmu, dengan sifat iradah dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena ada faktor sifat-sifat tersebut yang mengharuskan Allah senantiasa bersifat dengannya. Maka Allah terus bersifat, artinya Allah terus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Qala wa an yaf'ala, dan Allah melakukan. Afdalu min an la yaf'ala. Dan Allah berbuat, melakukan adalah lebih sempurna daripada dia tidak berbuat. Ya, dengan sifat yang telah disandang. Ketika Allah melakukan, ya, melakukan sesuatu dari sifat tersebut, itu lebih sempurna daripada diam, tapi tidak, tapi walaupun punya sifat, tapi tidak beraktivitas dengan sifat tersebut. Maka kata Syekh di sini itu lebih sempurna. Wala yalzamu min hadha annahu lam yazalil khalqu ma'ahu. Ya, kemudian bukanlah sebuah kemestian, keharusan dari sini bahwa ciptaan itu senantiasa menyertainya. Fa innahu subhanahu mutaqaddimun ala kulli fardin min makhluqatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala mendahului tiap-tiap bagian dari makhluknya. Ya. Taqadduman la awwala lahu. Dengan pendahuluan yang tidak memiliki awal, permulaan. Fa kullu makhluqin awwalu. Nah, setiap makhluk memiliki permulaan. Wal khaliqu subhanahu huwal awwalu alladhi laisa qablahu syai'un fala awwala lahu. Sedangkan Allah Al-Khaliq, sang pencipta, dia tidak memiliki permulaan. Ya, dia tidak memiliki permulaan, yang tidak ada sesuatu apapun sebelumnya, maka tidak ada permulaan baginya. Fahuwa wahdahul khaliqu, maka dialah semata yang mencipta. Wa kullu ma siwahu makhluqun, dan setiap selainnya adalah makhluk. Kainun ba'dalam ba'daan lam yakun, yang ada setelah sebelumnya tidak ada. Ya, bisa dipahami sini? Ini kalau antum mendapati kerumitan, ya ini biasa, kalam. Karena beliau hendak membantah ahlul kalam. Ya. Jadi di sini poin pentingnya, walikul makhlukin awal. Setiap makhluk memiliki permulaan. Ya, makhluk lahu bidayah, makhluk punya bidayah awal. Adapun khalik Allah Subhanahu wa taala la bidayata lahu wa la awwala lahu. Tidak ada bidayah, mukaddimah, tidak ada permulaan. Allah lah semata yang mencipta dan segala selain Allah adalah makhluk. Dan setiap selain Allah itu ada serta sebelumnya tidak ada. Maujudun ba'da an kana ma'duman. Ada setelah sebelumnya tidak ada. Ya, adapun Allah dan segala sifat-sifatnya dia azali. Ingat ya, bukan cuma zat Allah, sifatnya juga. Ya, sifatnya juga. Allah dan seluruh sifat Allah azali. Jangan sampai nanti terjebak Jahmiyah. Allah azali tapi sifatnya enggak azali. Kan kemarin Jahmiyah begitu. Ya. Kapan Allah bersifat? Ya, setelah sebelumnya tidak bersifat. Jadi kata mereka, enggak mungkin ini. Berarti sifat Allah enggak ada. Berarti sifat Allah enggak ada. Nah, kapan Allah mencintai? Setelah ada makhluk yang dicintai. Kapan Allah merahmati? Setelah ada makhluk yang dirahmati. Kapan Allah mencipta? Setelah diciptakan makhluk. Nah, ini akhirnya mereka menafikan. Kata mereka, ini mustahil bagi Allah. Ini mustahil. Mukaddimahnya bagus. Ini mustahil bagi Allah. Iya, mustahil betul. Nah, akhirnya mereka menolak sifat. Kenapa? Karena mereka sudah punya promis bahwa sifat Allah itu tidak azali. Ahlus sunnati wal jamaah menyatakan Allah zatnya dan sifatnya azali. La bidayata lahu. Allah mencipta sebelum ada makhluk yang diciptakan. Ya kan begitu? Ya, semisal Allah menciptakan takdir 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kan begitu? Nah, jadi fase masa sebelum Allah ciptakan takdir ya, Allah baru ciptakan ars dan air. Allah sudah punya sifat mencipta. Allah sudah punya sifat dengan segala sifat-sifat yang sempurna. Walaupun belum ada objek. Ada maf'ulat. Ada maf'ulatnya. Ya, terutama sifat-sifat yang muta'addi. Ini perlu dipahami ya. Inilah perbedaan antara ahli sunnah wal jamaah. Dan banyak ikhwah yang gak paham juga masalah ini. Ya. Bingung, gak tahu, sebagian no comment. Gimana kita mau kenal Allah, mau beribadah pada Allah dengan benar, sementara zat dan sifat Allah tidak kita ketahui. Ya, makanya benar ini ya, kata para ulama. Ya, mengetahui nama dan sifat Allah, ini penting sekali. Esensi dari tauhid. Dan para nabi telah memberitahukan semuanya. Gak ada yang tersisa sedikit pun kepada umat. Karena gak mungkin Nabi menawarkan kepada umat Allah pencipta, Allah sembahlah Allah, sembahlah Allah. Tanpa mereka memberitahukan kepada umatnya mengenai sifat-sifat Rabb-nya. Tentulah dikasih tahu sifat-sifat Rabb-nya sehingga hadir ketakutan, hadir kecintaan, hadir pengagungan. Maka mereka akan lebih mudah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau disuruh sembah Allah, meninggalkan berhala, mereka mudah melakukannya. Kenapa? Karena mereka sudah tahu sifatnya. Dan mereka tahu sifat dari berhala-berhala yang mereka sembah sebelumnya. La yadur wa la yanfa. Ya. La yadur wa la yanfa. Nah, ini pasti dikabarkan oleh para nabi dan rasul. Ya. Tidak mungkin tidak dikabarkan. Ini dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah di Al-Fatwa Al-Hamawiyah Kubra. Ya. Talkhisnya, ringkasannya kita bacakan itu setiap hari Kamis, ntar malam. Ya. Kemudian, tafadhal, dibaca sini. Ya, Marwanto. Qalu qul siwa ma sami'tu abi yarudduhu wa yabki fi duklanihi fi duklanihi wa kullu man iqtarafa bi anna rabba ta'ala la yazal qadiran ala fihi tazimahu ahadun amrayn lazimahu ahadu ahadu itu fa'il dari lazima wa kullu lahu min huma وَإِلَّا تَنَاقَضَ تَنَاقُضًا بَيِّنًا. تَنَاقَضَ itu tanaqada yang pertama fi'il. Nah, yang kedua maf'ul mutlaq. Tanaqada tanaqudan bayyinan. Terus lam yumkin bal fardu mudaf indahu muqaru wa huwa maqdurun lahu wa hadha qawlun qawlun yanqudu ba'duhu ba'dan. Nah, yanqudu ba'duhu ba'dan. Tayyib, masya Allah. Kemudian beliau menyatakan, waqalu, mereka menyatakan, kullu qawlin siwa hadha fasarihul aqli yarudduhu yaqdi bibutlani wa yaqdi bibutlani. Dan mereka menyatakan, ya, di sini Ibn Abil Iz membawakan dalil aqli, ya. Dalil aqli. Ya, kata beliau, setiap pendapat, setiap qaul siwa hada, selain pendapat ini, pendapat yang beliau ungkapkan tadi di atas atau yang sebelumnya, itu fasarihul aqli, maka akal yang waras, yang jelas, itu yaruddu, menolaknya. Wa yaqdi bibutlanih, dan pasti akan yaqdi, memutuskan, memvonis qada yaqdi, memvonis kebatilan pendapat tersebut. Ya. Maka kullu man i'tarafa, setiap orang yang mengakui bi anna Rabb Ta'ala, bahwa Rabb Allah Ta'ala lam yazal qadiran, senantiasa berkuasa, alal fi'li, untuk melakukan perbuatan, lazimahu ahadu amrayn. Maka orang yang mengakui hal ini, maka ada salah satu dari dua perkara mengharuskan dia. Mengharuskan dia untuk apa? Labudda lahu minhuma, yang mesti dia terapkan. Yang pertama, imma ayyakula bi annal fi'la lam yazal mungkinan, wa imma ayyakula lam yazal waqi'an. Jadi misalkan, ya, si fulan mengakui Allah, ya, si fulan mengakui bahwa Allah Ta'ala Rabb yang senantiasa berkuasa. Kita survei, melakukan riset kepada si fulan, kita wawancarai dia. Anda mengakui Allah senantiasa berkuasa? Iya. Nah, jadi kata Syekh, kalau dia mengakui begini, salah satu dari dua hal mesti ada pada dia. Mengharuskan ada pada dia. Yang pertama, imma ayyakula bi annal fi'la lam yazal mungkinan. Itu yang pertama. Ya, bahwa perbuatan itu senantiasa mungkin terjadi. Yang kedua, dia mengatakan bahwasanya, ya, perbuatan itu lam yazal, senantiasa, selarus, terus, waqian, terjadi. Udah itu aja. Antara satu atau dua. Ya. Baik. Jadi, setiap orang yang mengakui hal tersebut, bahwa Allah Ta'ala berkuasa, ya, yaitu bahwa di awal Allah senantiasa berkuasa untuk melakukan perbuatan. Nah, kalau dia tidak mengatakan dari salah satu dua pendapat tadi, maka pengakuan dia kontradiksi. Kalau dia tidak berpendapat dengan dua pendapat ini, yaqul bi annal fi'la lam yazal mungkinan, atau la fi'l lam yazal waqi'an, dia tidak mengatakan salah satu dari dua ini, perbuatan itu selalu senantiasa mungkin terjadi, yang kedua perbuatan itu senantiasa pasti terjadi. Nah, kan begitu. Nah, Allah berbuat. Ini ada kaitannya nanti dengan sifat Allah. Kalau Allah berbuat, melakukan aktivitas, maka itu sifat. Ya, kan begitu. Ini bantahan terhadap Mu'tazilah dan Jahmiyah ini. Ya, mohon diperhatikan ini. Baik. Nah, kalau dia tidak mengakui hal tersebut, maka berarti dia tanakut. Kan Jahmiyah, Mu'tazilah begitu. Kalau kita tanya, apakah Allah senantiasa berkuasa? Iya. Kita tanya dia dengan dua pertanyaan ini. Kalau dia jawab selain dari dua pertanyaan ini, selain dari dua jawaban ini, maka kontradiksi pengakuan dia dengan jawaban dia. Ya. Apa sih makna fi'il mumkinan itu? Ya, kan yang pertama gitu. Yaqul bi annal fi'la lam yazal mumkinan. Pasti dia mengatakan perbuatan Allah itu pasti mungkin terjadi. Apa sih maksudnya mumkinan fi'il itu mungkinan? Maksudnya af'al perbuatan itu fil azal mumkinatun li rob. Di azal, di azali. Azali paham? Masa, fase yang tidak ada awal. Kalau abadi lawannya. Masa, fase yang tidak ada akhir. Ya. Ya. Maka yang dimaksud dengan mungkinan bahwasanya segala af'al, af'alullah fil azal mumkinatun li rob. Mungkin saja itu pada rob Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaha aula, apakah Allah melakukannya atau tidak? Nah, kalau yang waqi'an, perbuatan Allah itu waqi'an pasti terjadi. Maksudnya gimana? Yaitu barang siapa yang mengklaim bahwasanya Allah ya. Ya, ini kebalikannya, pasti terjadi. Bahwasanya perbuatan Allah di masa azali itu pasti ada. Kalau yang mungkin, ya, kalau yang mungkin tadi gimana? Itu mungkin pada Allah. Apakah Allah melakukannya atau tidak melakukannya? Nah, kalau dijawab dengan selain dua ini, maka pengakuan dia bahwa Allah Taala senantiasa berkuasa itu berarti tanakut. Ya, itu berarti kontradiksi. Wa illa tanaqada tanaqudan bayyinan. Nah, kalau dia tidak jawab dengan dua jawaban tadi, maka dia berarti telah kontradiksi. Ya. Jawaban dia bertolak belakang. Bertolak belakang dengan kontradiksi yang sangat jelas. Haitsu za'ama anna Rabb ta'ala lam yazal qadiran 'ala al-fi'li. Di mana dia menyangka bahwa Allah Ta'ala senantiasa berkuasa ya, alal fi'li untuk melakukan perbuatan. Ini pengakuan dia. Ini pengakuan dia. Wal fi'lu, tetapi jawaban dia ternyata fi'il muhalun mumtani'un lidhatihi. Ya, tapi fi'il perbuatan Allah itu mustahil. Muhalun mumtani'un. Gak mungkin lidatihi pada zat Allah. Makanya mereka nanti menafikan sifat. Lau aradahu lam yumkin wujuduhu. Ya. Seandainya Allah menghendakinya, maka tidak mungkin adanya. Bal fardu iradatihi indahu muhalun wa huwa maqdurun lahu. Bahkan fardu keharusan kehendaknya bagi Allah adalah mustahil. Wa huwa maqdurun alaih. Sedangkan itu adalah maqdur. Sesuatu yang dikuasai oleh Allah. Nah, kata mereka. Hadza qaulun yanqudu ba'duhu ba'dan. Ini pernyataan yang kontradiksi satu sama lain. Ya, satu sama lain. Jadi, ketika mereka menyangka bahwasanya Allah Ta'ala lam yazal qadiran. Ini kan mereka mengakui Allah senantiasa berkuasa. Ya, untuk melakukan perbuatan. Tapi kata mereka Allah berbuat di masa azali itu mustahil. Muhal. Hah? Iya. Ini muhal. Enggak mungkin. Ya, maka para ulama menjawab, gimana ceritanya? Allah dikatakan mampu berkuasa atas segala sesuatu, tetapi ternyata dikatakan perbuatan Allah itu muhal. Mumtani, ya, mumtani lidatihi. Ini adalah kontradiksi, ya, kontradiksi wiyadan billah. Baik, kemudian wal maksud. Nah. Padahal Abu Akhila. Mu'attalan kemarin maknanya masih ingat ya, mu'attalan yang bahasa kita menganggur kalau diterjemahkan untuk ini apa, tidak ada aktivitas, mu'attalan. Terus minan nuzar maksudnya gimana? Ya. Maksudnya anna alladhi dalla alaihi asy-syar'u wal aql. Maksudnya bahwa yang ditunjukkan oleh syariat dan akal. Anna kullama siwallahi ta'ala muhdatsatun. Muhdatsan. Bahwa setiap selain Allah itu adalah muhdats. Baru. Sesuatu yang baru. Yang diadakan. Kainun, dia ada, eksis, ba'da an lam yakun. Setelah sebelumnya, tidak ada. Ya. Amma kaunu Rabb ta'ala lam yazal mu'attalan. Anil fi'li. Summa fa'ala. Oh. Ini nih, ketua kelas durusulugoh. Gak tahu. Kalau antum gak bisa ikut terus dulu kok. Gak ada. Tahawiyah aja telat. Gimana mau ikut terus dulu kok. Hah? Kemana? Oh. Siapa yang nganterin? Yang nganterin itu siapa? Mondok. Istrinya juga, istri antum. Oh. Kirain istri antum juga. Istri antum mondokin aja lagi. Ntar jenguk. Ya enggak, mondok aja udah. Biar pinter jadi ustazah. Mana lagi tadi? Ada nah, suara datang masuk gender itu. Yang mana tadi lagi? Ah ya. Amma kaunu Rabbi ta'ala lam yazal mu'attalan 'anil fi'li tsumma fa'ala falaysa fi syara' wala fil aql ma yusbituhu. Bal kilahuma yadullu 'ala naqidihi. Nah ini pendapatnya kaum Mu'tazilah ya. Dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Karamiyah, Batiniyah. Khalasifah. Maafkan Pak Suheri, bisa ditutup tolong gak jendelanya? Berisik ya? Ya. Mana lagi tadi? Gara-gara sesuai ini langsung keder dah. Mana tadi Abu Aqila? Amakaun Rabbi Ta'ala. Adapun status Rabb Ta'ala lam yazal muhattalan. Status Allah Ta'ala yang dia senantiasa muattal. Muattal itu terjemahannya kalau di kita menganggur. Kalau di Allah berarti di sini apa? Tidak beraktivitas. Ini berarti keyakinan siapa ini? Keyakinan siapa? Mu'tazilah, Jahmiyah. Ya, mereka mentaktil sifat-sifat Allah, menafikan. Kata mereka sifat Allah itu Allah Ta'ala mu'attal. Tidak ada aktivitas. Anil fi'li, summa fa'ala. Kemudian baru Allah melakukan perbuatan. Ya. Mencipta, ya, perbuatan mencipta Adam, mencipta malaikat, jin dan seterusnya. Ya. Falaysa fi syara', maka kata Ibn Abil Is, wala fil aql ma yusbituhu. Maka tidak ada dalam syariat maupun akal yang menetapkan pendapat tersebut. Bal kilahuma yadullu ala naqidihi. Bahkan keduanya, apakah akal atau syariat, menunjukkan kebatilan, ya, dari pendapat tersebut. Ya. Ini, ya, pendapat ini tahu dari mana ini Jahmiyah? Dari kalangan pengingkar sifat Allah, bahwasanya Allah itu tidak beraktivitas baru kemudian dia melakukan perbuatan. Karena ya, keyakinan mereka ini adalah perkara yang gaib, yang tidak ada syariat menunjukkan hal tersebut. Akal pun juga tidak demikian. Ya, bahkan dalam syariat maupun akal menunjukkan kebalikannya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala tidak menganggur. Ya. Dari perbuatan baru kemudian Allah mampu. Iya dan billah. Kemudian qad qala wa qad awrada Abu al-Ma'ali dalam kitabnya fi irsyadihi, dalam kitabnya al-irsyad. Ini Abu al-Ma'ali siapa ini? Siapa ya ikhwah? Al-Juwayri. Al-Imam. Ya, Syekhu Syafi'iyah. Abu al-Ma'ali al-Juwayri. Ya, di footnote buku ana. Beliau Syekhu Syafi'iyah, Syekhnya Syafi'iyah. Abdul Malik, namanya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Nah, bapaknya Abdullah ini adalah ulama besar juga. Ya, bin Muhammad Al-Juwayni Ainasaburi Al-Ma'ruf bi Imamil Haramain. Yang dikenal dengan Imamul Haramain. Karena dia pernah menjadi imam di Mekah dan di Madinah. Bapaknya ulama besar juga mazhab Syafi'i. Walaupun bapaknya sedikit mutasyaddid, ya, daripada beliau. Ahadul a'immatil a'lam al-mujma'u ala imamatihi. Salah satu dari imam, tokoh-tokoh yang disepakati keimamannya. Nah, al-imam al-Juwayni Abu al-Ma'ali, kunyahnya Abu al-Ma'ali, namanya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwayni an-Naisaburi. Guru dari Hujjatul Islam Al-Ghazali dan para ulama yang lainnya. Ya, penulis kitab Al-Waraqat, ya, Al-Burhan, penulis kitab fikih besar yang menjadi induk dalam buku madhab Syafi'i. Nihayatul Matlab. Ya. Fi Dirasatil Madhab. Nah, beliau terkena virus kalam, ya. Itu nyata ya di buku-buku usul fikih beliau, Al-Burhan maupun Al-Waraqat. Ya, beliau terkena virus kalam, namun ya, akhirnya di karya-karya beliau yang terakhir, semisal Al-Aqidah An-Nizamiyah, Ya, beliau berpendapat dengan madzhab salaf berkenaan dengan sifat-sifat Allah. Sebagaimana kata pentahqiq ya di kitab beliau Al-Aqidah An-Nidhamiyah wa hiya min awakhir mu'allafatihi annahu yadhhabu madzhab salaf bi sifat yusbitu minha ma asbathahu Allah Ta'ala li nafsihi atau asbathahu lahu rasuluhu min ghairi tashbihin wala ta'tilin. Ya. Nah, di akhir-akhir hidup beliau, beliau menulis kitab namanya Al-Aqidah An-Nidhamiyah. Beliau berpendapat dengan pendapat salaf dalam masalah sifat. Ya. Beliau menetapkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan untuk diri sendiri dan yang ditetapkan oleh Rasulnya tanpa tasbih, tanpa ta'til. Dan beliau keluar dari akidah Asy'ariyah. Kalau sebelum karya beliau Al-Aqidah An-Nidhamiyah, na'am Asy'ariyah. Asy'ariyah tulen. Habis-habisan Asy'ariyah. Ya. Ya, beliau inilah yang pernah terkenal didebat oleh orang awam tentang masalah sifat sampai beliau bingung. Karena akidah Asy'ariyah itu bikin bingung. Bikin bingung. Tayyib. Nah, nama ada nama kitab beliau namanya Al-Irsyad. Abu Ma'ali menyatakan wa ghairuhu dan yang lainnya minan nudzar dari kalangan ahli nazar ala tasalsuli fil madi atas tasalsul ya, rangkaian keberlangsungan sifat-sifat Allah di masa lalu. Faqalu mereka menyatakan innaka law qulta la u'tiyaka dirhaman la u'tiyaka dirhaman illa u'tiyaka ba'dahu dirhaman kana hadza mumkinan. Ini ya, ini istilah, ini kan filsafat ini. Ya. Filsafat seperti ini kayak begini nih. Ya. Nah, Masya Allah. Ya. Kata mereka, ya, ma kata apa tadi kata mereka? Inna kalau kulta la u'tika dirhaman, illa u'tika ba'dahu dirhaman, karena ada kemungkinan. Gimana ini terjemahnya nih? Tidaklah aku memberikan anda satu dirham, melainkan aku memberikan kepada anda satu dirham lagi setelah itu. Maka ini adalah perkara yang mungkin. Ya, walau kulta la u'tika dirhaman hatta u'tiyaka qablahu dirhaman, kana hada mumtani'an. Namun andai kata anda mengatakan aku tidak memberikan dirham satu dirham kepada anda hingga aku memberikan kepada anda satu dirham sebelumnya, ini mustahil. Ini mustahil. Saya tidak memberikan satu dirham kepada anda hingga saya memberikan kepada anda satu dirham sebelumnya. Ini mustahil. Hah? Ini mustahil. Nyambung? Pusing. Masya Allah. Ya. Jadi ini pada hak manusia dulu deh. Beliau contohkan pada hak manusia. Ya. Yang mungkin tadi gimana? Tidaklah saya memberikan kepada anda satu dirham, melainkan saya memberikan kepada anda satu dirham setelah itu. Ini mungkin? Mungkin. Ini pada hak insan. Nanti bagaimana pada hak Allah. Nah yang kedua, yang gak mungkin. Tidaklah saya memberikan kepada anda satu dirham hingga saya memberikan kepada anda sebelumnya satu dirham. Nah gimana mungkin gak? Hah? Sebelumnya. Nah jadi ini syaratnya setelahnya. Ini syaratnya sebelumnya. Gimana ini ceritanya? Ya. Hey, Masya Allah. Puyang-puyang. Ya. Maka intinya tasalsul fil mustaqbal pada hak manusia saja. Hah? Wahada tamsil itu ya. Ah, tafadhal dibaca penjelasan di sini. Ayo. Mua. muwafaqah, muwazanah. Terus faqad naba al mustaqbala yujad al mustaqbalu na'am. Ya sana hai. Ha. Mantap ai pengharam macam ni. Bisa makan apa antum? Rebung hari pagi. Masya Allah. Mana tadi? Tapi di komentar ya, itu kan sebelumnya Al-Juwayni hendak membantah kaum Mu'tazilah dan hendak membantah kaum Jahmiyah pakai permisalan seperti tadi. Ini Pak Soeri terlambat, kemarin gak hadir, mungkin bingung dia, kita lagi bahas apa. Ada nyambung gak sedikit? Enggak, gak hadir kemarin. Ya, ini lagi buat. Yeah. Sate jangan dari beber. Kalau anak antum sudah sekolah belum? Belum. Hah? Belum pergi sendiri? Giliran anak sendiri suruh pulang pergi sendiri? Oh, udah. Masya. Nah, ya sih. Cewek ya? Wah, kalau udah gede itu bukan mahram. Namanya? Bukan, nama masih Paris. Ya. Hah? Mau mahram di mana? Ya. Mana tadi? Dikritisi ya permisalan Abu Juwayni di atas. Hadza tamzil. Contoh seperti ini dan muwazanah, ya, muwazanah itu ya, pertimbangan kayak tadi itu gairu saya, enggak tepat. bal muwazana as-sahiha naqul, namun pertimbangan yang tepat adalah la ma a'taituka dirhaman illa a'taituka qablahu dirhaman. Tidaklah aku memberikan, tidaklah aku a'taituka, ini kan fi'il madhi ya. Tidaklah aku memberikan kepada anda satu dirham, ya, melainkan aku telah memberikan kepada anda satu dirham sebelumnya. Ya, ini dengan lafadz madhi. Illa a'taituka qablahu dirhaman. Maka dijadikan madhi sebelum madhi. Ya, madhi sebelum madhi. Ya, maksudnya apa? Saya memberikan kepada anda saat ini satu dirham, dan sebelumnya saya juga memberikan kepada anda satu dirham. Ngerti sini gak? Ya. Qala fataj'alu madian qabla madin. Yaitu dengan meletakkan kata kerja lampau sebelum kata kerja lampau. Ya, sebelum kata kerja lampau. Kemudian kata beliau lagi, kama ja'alta hunaka mustaqbalan ba'da mustaqbalin. Ya, sebagaimana anda meletakkan kata kerja mustaqbal akan datang setelah kata kerja mendatang. Ya, setelah kata kerja mustaqbal juga. Ya. Kemudian ya, kata beliau lagi, wa amma qaulul qa'il la u'tika hatta u'tiyaka qablahu fa huwa nafyun lil mustaqbal hatta yahsula bil mustaqbali wa yakunu qablahu. Ya, adapun perkataan seseorang, aku tidak akan memberikan kepada anda hingga aku memberikan kepada anda sebelumnya, maka ini adalah penafian untuk masa mendatang, dan ini akan didapatkan oleh hari itu di masa mendatang. Ya, sebelum fil mustaqbal wa yakunu qablahu, dan ini mesti ada sebelumnya. Faqad nafa al mustaqbala hatta yujada al mustaqbalu. Ya, maka sungguh ini menafikan masa mendatang, ya, hingga didapati masa mendatang. Wa hadza mumtadi'un, ini adalah sesuatu hal yang mustahil. Ya. Amma nafyul madi hatta yakuna qablahu madin fa inna hadza mumkinun. Ya. Adapun yang menafikan masa lampau hingga yakunu qablahu madin, ya, yaitu yang menafikan masa lalu hingga ada masa lalu sebelumnya, maka ini mungkin saja. Wal ata' wal mustaqbalu ibtida'uhu minal mu'ti. Ya, kemudian ata' pemberian masa mendatang, pemberian pada masa mendatang itu permulaannya minal mu'ti, dari yang memberi. Wal mustaqbalu ladzi lahu istibtida'uhu wa intihaa'un la yakunu qablahu ma la nihayata lahu. Ya. Masa mendatang, masa depan, mustaqbal yang memiliki permulaan dan memiliki akhir, tidak terjadi sebelumnya. Apa yang tidak ada batasnya. Wa inna ma la nihayata lahu fi ma yatanaha mumtani'un. Karena sesuatu yang tiada kesudahannya, tidak ada akhirnya, dalam perkara yang ada kesudahannya adalah mumtani', adalah mustaqbal. Nah. Ya. Masya Allah. Jadi di sini ini diungkapkan pula ya, permisi-permisi macam ini oleh Ibnu Taimiyah di kitab beliau Darut Ta'arud Al-Aql wa Naql. Ya, kita lanjut. Sekarang masuk ke pernyataan Abu Ja'far At-Tahawi. Qala At-Tahawi rahimallahu taala. Itu bagian-bagian tersulit dalam kitab ini ya, sudah kita lewati. Ya, karena beliau di sini hendak membantah kalangan Ahlul Kalam. Maka beliau menggunakan istilah-istilah mereka di sini. Ya, kalau antum pusing ya wajar, enggak masalah. Yang penting paham. Itu the point-nya. Ya, beliau hendak membantah kalangan Mu'tazilah yang hendak menafikan sifat-sifat Allah, yang mereka menyatakan sifat-sifat Allah itu tidak azali. Tidak azali. Nah, kalau tidak azali, enggak mungkin, berarti enggak ada sifat. Ujungnya. Ya. Terkait dengan maf'ulat tadi. Ya, sifat-sifat Allah yang lazim dan yang sifat Allah yang muta'addi. Nah, kalau yang muta'addi, ya Allah belum mencipta, Allah belum merahmati, enggak ada makhluk yang dirahmati, enggak ada makhluk yang dicintai. Ya, berarti Allah enggak, itu sifat mahabbah enggak azali. Nah, kalau enggak azali, enggak mungkin. Berarti enggak ada. Ya, berarti enggak. Ujungnya mereka begitu. Ujungnya mereka seperti itu. Begitu Pak Soeri, kurang lebih kesimpulannya. Makanya hadir. Kita lihat besok. Apakah Pak Soeri ya, bisa membuktikan ucapannya. Mulainya jam berapa sekarang? Eh, antum kalau mau ikut Rasulullah nggak nerima terlambat, terlambat 5 menit out, nggak usah ikut. Mojok sono, nggak boleh ikut, nggak diajak ngomong, nggak ditanya, hah? Naik OP aja, dianggap nggak ada, hah? Setengah enam kurang lima. Nah, anda mau mulai 6:15, ntar anda sendiri yang gak sanggup. Ya terus kenapa? Aktivitas sebelum subuh semua. Masa anda yang serius? Kayak tadi, 6:30. Kemarin sepakat semua semuanya. Semua, ini yang semua ini. Ini. 6:30. Astagfirullahaladzim. Sujud atau mana? Waduh. Kalau ana yang serius tadi 6:30, ana udah di sini, sampai bingung. Loh. Biasanya pelajarannya 6:00 Ustaz katanya. Enggak, sekarang lebih pagi. 6:00? Aku nungguin, oh enggak ada orang. Sampai 10 menit baru pemajit datang. Nah, udah kelar ini mah. Telat 5 menit aja enggak diterima. 10 menit baru AF datang. Abu gila, 6:42. Afwan baru kelar. Di elok. Ya Allah. Antum bukan kelas itu lagi udah. Ini kelas pemula nih. Kayaknya antum dari sebelum nikah juga gak pernah datang pagi deh. Kayaknya enggak. Dari kita awal mulai 6:00 dulu. Nah, qala At-Tahawi rahimallahu taala walaysa ba'da khaliqil khalqi wa walaysa ba'da khalqil khalqi istafada ismin istafada ma الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. Nah, ini kaitannya dengan yang sebelumnya. Kata beliau, ya, Dia Allah tidaklah. Kalau dia itu ba'da apa munzu? Hah? Hah? Ba'da, ada yang munzu enggak? Ada yang munzu? Kalau dia ana munzu. Sejak. Ya. Kalau di buku yang tahqiq ana ini, tapi di buku satu lagi ba'dal khalqi khalqi. Tapi kalau yang di sini laisa munzu khalaqal khalqa istafada ism al khaliq. Dan dia Allah ya, tidaklah sejak menciptakan makhluk baru dia menyandang nama al khaliq. Kan begitu. Nama Allah itu azali. Ya. Mu'tazilah sama Ahlussunnah sama-sama menetapkan nama. Tapi bedanya di mana? Nama Allah azali. Allah al-Khaliq walaupun Allah belum mencipta. Yang tinggal di sini. Ya. Nah, Ahlul Bid'ah menyatakan Allah al-Khaliq setelah mencipta. Ini kalau Jahmiyah enggak. Jahmiyah menafikan nama ini. Mu'tazilah yang menetapkan. Nah, tidaklah Allah menyandang nama Khaliq setelah dia menciptakan makhluk. Enggak demikian. Wala bi ihdatsil albariyati. Demikian pula ya, Allah tidaklah menciptakan bariyah makhluk. Ya. Istafada ismal bari. Baru dia menyandang nama al-bari. Jadi artinya tidak pula Allah menyandang nama al-bari pencipta setelah dia mencipta makhluk, tidak demikian. Ya. Bisa dipahami sini? Jadi ini kaitan dengan yang lalu apa? Kaitannya bahwasanya tasalsul hawadis ya itu yumna fil madi. Yumna'u fil madi. Allah mengabarkan bahwasanya dia mencipta makhluk dan bahwasanya dialah yang berhak untuk menyandang nama Al-Khaliq. Ya. Ya. Sebelum dia menciptakan makhluk. Sebelum dia menciptakan makhluk. Maka tasalsul hawadis pada al-madi ini mumtani. Ya. Ya, baik, kita akan bacakan penjelasannya. Di sini. Coba Pak Sweri. Yamna'u. Yamna'u. Anahu yamna'u tasalsul al-hawadithi fil madhi. Wa ya'ti fi kalamihi ma yadullu 'ala annahu la yamna'u fil mustaqbal. Wa huwa qawluhu wal jinnatu wal jannah. Ada nar maksud jinnah. Wal jannatu wan naru makhluqatun wa qatani la tafnayan fana terus wala tabidan lenyap. Tidak ada awalnya dia. Lima ya'ti Hasbu, cukup. Ya, maka pernyataan dari Al-Tahawi, Allah tidak menyandang nama Khalik setelah mencipta makhluk, tidak menyandang nama Al-Bari setelah mencipta makhluk. Karena Al-Bari ini maknanya sama dengan Al-Khalik. Ya, zahir kalam Syekh, ya, yang nampak dari kalaman Syekh Abu Ja'far At-Tahawi di atas, annahu yamna'a tasasul hawadis bil madi. Ya, bahwa mustahil terjadinya tasalsul hawadis di masa lampau. Wa ya'ti fi kalamihi, akan datang yamna, maksudnya beliau atau Hawi sendiri yang memustahilkan. Ya, dan akan datang nanti fi kalami, di pernyataan beliau sendiri, ma yadullu ala annahu la yamna'u fil mustaqbal. Bahwa bahwa itu bukanlah sesuatu yang mustahil di masa yang mendatang. Itu di perkataan beliau, wa huwa qawluhu wal jannatu wan naru makhluqatani la tabnayani abadan wala tabidan. Di pernyataan Abu Ja'far, surga neraka adalah dua makhluk yang tidak akan fana dan tidak akan lenyap selama-lamanya. Ada madzhab jumhur. Ini adalah pendapatnya mayoritas ulama, kama taqaddam, sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya. Wala syakka fi fasadi qawli man mana'a min dzalika fil madi. Dan tidak diragukan lagi tentang kebatilan rusaknya pendapat orang yang menilai mustahil itu di masa lalu. Ya, wal mustaqbal, maupun yang masa yang akan mendatang. Kama dhahaba ilaihi al-jahm wa tabi'uhu. Sebagaimana ini adalah pendapat Jahm bin Safwan dan pengikutnya, waqala, dan mereka menyatakan bifana il jannati wan nar, akan fananya surga dan neraka, lima ya'ti minal adillati insyaallah. Ya, berdasarkan dari dalil yang akan disebutkan tentang batilnya pendapat Jahm bin Safwan tersebut. Sampai sini dimengerti kan? Jadi pendapat tersebut yang menyatakan surga dan neraka fana. Surga dan neraka fana. Batil. Ya. Ya, ini pendapat yang batil. Ya. Ya. Karena menganggap yang abadi itu hanya Allah. Adalah Allah telah menyebutkan ketika penduduk surga neraka sudah masuk neraka disembelih. Apa yang disembelih? Kok malaikat maut? Maut disembelih. Tapi Allah gambarkan maut tersebut dalam bentuk seekor kambing. Bukan malaikat maut. Maut itu disembelih. Kata ada ayat qalidina fiha abada abadi. Ya. Nah, tapi abadinya itu enggak sempurna, karena selain Allah, yang Allah jadikan abadi itu diawali oleh ketiadaan. Kan begitu. Nah, tapi kalau Allah abadi azali. Sifat-sifat Allah abadi dan azali. Nama-nama Allah juga demikian. Ya. Kalau mengenai surga dan neraka itu fana, pendapat Jaham akan datang nanti, kata beliau insyaallah. Terus Pak Yusuf coba dibaca. Wa ma qawlu man bi jawazi. Mafa'il itu majrur bil fathah majrur min asra bi hawadisa akhira wa anharu fi as-sahadi min qawli min farqi min qawli man itu mudhaf berapa nilai wa huwa mudhaf min qawli man farqa min lawazimi al-hayati ini boleh kasrah ya karena dia jadi mudhaf lawazim mafa'il terus falam yazal fa'ilan lima yuridu kama wasofa bidalika nafsan haitu yakulu dun arsil majin fa'al lima yuridu. Nah, ya, kemudian amma qawlu man qala bi jawazi hawaditsa la awwala laha. Adapun pendapat orang yang mengatakan tentang kemungkinan adanya hawadis makhluk yang tidak memiliki permulaan minal qailina bi hawaditsa la akhira laha. Ya. Dari kalangan orang-orang yang berpendapat tentang hawadis yang tidak ada akhirnya, fa'adharu fi sihhati min qawli man farraqa bainahuma, maka yang paling nampak, paling jelas kebenarannya adalah pendapat dari orang yang membedakan antara keduanya. Fa'innahu subhanahu lam yazal hayyan, karena Allah senantiasa dia hidup. Wal fi'lu min lawazimin hayati, sedangkan fi'il, aktivitas, perbuatan adalah merupakan konsekuensi kelaziman dari sifat hidup. Walam yazal fa'ilan lima yurid, maka Allah senantiasa berbuat apa yang dia kehendaki, sebagaimana Allah mensifati untuk diri sendiri, di mana dia berkata, berfirman, dzul arsyil majid fa'alu lima yurid, yang mempunyai ars, yang mulia, fa'alun, dia melakukan, maha melakukan apa yang dia kehendaki. Ya. Jadi dua pendapat yang menyatakan hawadis itulah awal laha, atau pendapat yang menyatakan hawadis la akhir laha, ya, terus diterangkan oleh beliau di sini. Ya, yaitu kita meyakini bahwa Allah SWT hidup dan senantiasa hidup, dan telah diketahui secara aksiomatis bahwa segala perbuatan Allah itu adalah konsekuensi kelaziman dari sifat hidup Allah Subhanahu wa taala. Dan zat yang hidup pasti dia memiliki af'al. Maka dia senantiasa melakukan apa yang dikehendaki. Maksudnya Allah taala qadir bi af'ali. Ini maksudnya intinya. Ya. Jadi kan Allah hidup, sifat hidup Allah itu apa? Sifat hidup Allah itu azali. Ya. Nah, sifat hidup yang azali, maka dia senantiasa beraktivitas. Ya, berbuat. Maka sifat Allah azali juga. Tidak dikatakan sifat Allah dengan sifatnya, oh iya, okelah Allah ada sifat tersebut. Tetapi enggak ada maf'ulnya. Enggak ada objeknya. Maka kata mereka, mu'attal. Kalau begitu Allah mu'attal. Apa kemarin mu'attal? Nganggur, tidak ada aktivitas. Tidak demikian. Jadi Allah qadim bi af'alihi. Dan Allah senantiasa bersifat ya dengan segala sifat-sifatnya karena dia melakukan apa yang dikehendaki. Dzul arsyil majid fa'alul lima yuri. Ya. Nah, majid itu sifat bagi Allah, bukan sifat bagi arsy ya. Dzul arsyil majid, dzu itu zat yang memiliki arsy Al-Majid, yang dia zat tersebut Majid, maha mulia. Jadi Majid bukan sifat dari Arsy, karena Arsy adalah makhluk. Arsy adalah makhluk. Paham enggak di sini? Nah. Ya. Sama-sama marfu. fa'alu lima yurid. Ini sifat bagi Allah. Ya, Allah segala Allah melakukan apa yang dikehendaki dengan apa yang dikehendaki dari segala yang dikehendaki min hawadis wa ma asbaha. Ya, dan cukup ya. Sampai sini nanti kita lanjut lagi insyaallah. Ya. Yeah.